Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT terkhusus nikmat majlis, nikmat menuntut ilmu. Sungguh nikmat belajar, menuntut ilmu adalah karunia yang agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka yang bermajelis, humul julasa la yashkabihim jalisuhum, mereka lah teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang berteman dengan mereka. Bahkan mereka yang singgah ikut bermajelis, kata Rasulullah, tidak akan sengsara, ikut mendapatkan rahmat dari Allah SWT, akan mendapatkan sakinah. Ya, apalagi mereka yang memang niat untuk bermajlis, untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah sekali lagi karunia yang besar. Sebagaimana kita mengetahui semua, banyak sekali hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahkan mendengar satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nadzarallahu imra'an sami'a min haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu faruba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa ruba hamil fidhin wa laysa bi faqih. Dalam kata Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba mendengar satu hadis saja, menghafalnya kemudian menyampaikannya. Al-Mundhiri juga Al-Khattabi menjelaskan makna Allah mencerahkan wajah, maknahu addu'a lahu bin nadharah, Allah akan membaguskan wajahnya. Wahyal na'mah wal bahjah wal husan fayakunu takdiruhu jammalahu Allahu wa zayyanahu. Allah kan membaguskan wajahnya, mencerahkan wajahnya. Sebagaimana Allah SWT akan mencerahkan, memutihkan wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka orang-orang yang beriman, wajah mereka cerah, putih, bersih. Ya. Adapun mereka yang gelap, hitam, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur, ingkar setelah keimanan kalian? Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab karena sebab kekufuran yang telah kalian kerjakan. Adapun orang-orang yang putih bersih wajahnya, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam rahmat Allah selama-lamanya. Satu hadis saja keutamaan begitu besar. Ya. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan hadis Zaid bin Thabit dalam Miftah dari Sa'adah, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadha wahdahu lakafa bihi syarafan, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafizahu wa ballaghahu ahlahu. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, sungguh cukup sebagai kemuliaan ya bagi seorang penuntut ilmu. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan keberkahan doa Nabi. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi mereka yang mendengar, memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang yang pantas. Ya. Nah, inilah karunia yang besar. Satu hadis saja sedemikian besar. Ya. Kemuliaan yang didapat oleh seorang hamba. Makanya kita mendapatkan para salaf kita. Ya. Keimanan seperti ini akan menggerakkan ya, fisik mereka, akan mengalahkan berbagai bisikan duniawi mereka untuk semangat ya, untuk menguatkan dirinya dalam belajar menuntut ilmu. Sering kita dengar bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Madinah menyempatkan ke Syam, satu perjalanan, satu bulan perjalanan, membeli seekor unta dan berbagai perbekalannya disiapkan ya, mendatangi Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu tentang hadis Madlamah ya. Bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di Madinah mendatangi Uqbah bin Amir yang berada di Mesir untuk mendengar satu hadis tentang sitrul mukmin. Satu hadis langsung pulang, tidak ada tujuan yang lain. Luar biasa waktu mereka luangkan ya, materi mereka korbankan ya, fisik mereka siapkan. Ini keimanan, bukan sehari dua hari ya, bukan perjalanan yang bisa ditempuh dengan beberapa menit ya, bukan perjalanan yang nyaman, bukan berkendara yang sedikit masyakkah, namun safar yang jauh, perjalanan yang berat ya, resiko yang besar ya. Ini ketika iman itu kokoh, Allah mencerahkan wajah seorang hamba ya, Allah putihkan wajahnya dan Allah janjikan fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Nah, ini keutamaan yang tidak bisa diabaikan ya, butuh iman ya, untuk bisa meladani mereka para ulama. Demikian pula kisah yang terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, beliau mengatakan kana yablughuni al-hadith an ar-rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sampai kepadaku satu hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah telah wafat. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kemudian beliau mendengar hadis dari Rasulullah melalui sahabat yang lain. Ya. Fal asya an ursil ilaihi hatta yaji'a fayuhaddisuni fa'alsu. Sebenarnya kalau aku mau, aku bisa mengutus orang ya agar dia datang dan menyampaikan hadis tersebut kepadaku. Walakinni kuntu adhabu ilaihi. Namun tidak. Ya. Ini pendidikan, tarbiyah, keteladanan yang diajarkan kepada kita, yaitu menghargai ilmu dan pemilik ilmu tersebut. Ya. Memulihkan ilmu, mendatanginya. Walakinni kuntu adhabu ilaih, aku datang kepadanya, fa'akilu ala babihi, bahkan kadang aku tidur siang di depan pintunya. Ketika datang, orangnya sedang istirahat, sampai menunggu, tidur di hadapan di pintu rumahnya. Ya, dalam cuaca yang tidak seperti di tempat kita. Ya, panas. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat debu-debu ya mengenai wajah beliau. Menunggu dengan sabar, bukan diketok, dipanggil, dibangunkan ya. Ta'adub ma'al ilm wa ahlihi. Tawadhu ma'al ilmi wa ahlihi. Nah, ini pendidikan bagi kita, memuliakan ilmu. Ya. Menghormati ilmu. Hatta yakhruja ilayya fa yuhaddithuni, sampai ditunggu keluar dan menyampaikan hadis kepadaku. Ya, ini kalau bukan karena keimanan ya tidak akan mungkin semangat bisa sekuat, tekad bisa sehebat itu. Ya. Disebutkan pula dalam kitab yang sama, kana Sa'id bin Musayyib yaqul idza kuntu la asiru layali wal ayam fi talabil hadis al-wahid. Ya. Aku mengisahkan dirinya sendiri sungguh berjalan siang dan malam ya, untuk mencari satu hadis saja. Ya. Bersabar untuk mendapatkan hadis. Ya. Nah, ini keteladanan mereka dan gambaran nyata bagaimana ketika iman itu sudah mengokoh ya, mengakar kuat dalam jiwa. Ya. Mereka faham, mereka yakin bahwa tidak ada yang manfaat, tidak ada yang apa paling manfaat, paling mulia dalam kehidupan ini kecuali ilmu. Ya. Ajalul hasanati fid dunya al-ilmu nafi' wal 'amal shalih. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Miftah dari Sa'adah, ajalul hasanat di dunia, bahwa kebaikan yang paling mulia di dunia ini al-ilmu nafi' wal 'amal shalih. Iya. Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk padanya. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Ya, Allah memudahkan kita untuk duduk bermajelis tanpa masyakkah, tanpa madharat yang mengenai kita. Iya. Kemudian Allah mudahkan kita mendengar hadis, ya. Mendapatkan ilmu dengan mudah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita bacakan satu hadis. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semua, menjadi semangat kita ya, dalam menjalani hari-hari kita. Kehidupan di dunia ini menghidupkan dengan ilmu dan amal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Nabi Waqid Al-Harith Ibn Auf radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wa nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafar. Sebuah hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Harith bin Auf, semoga Allah meridainya, mengisahkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid wa nasu ma'ahu bersama dengan para sahabatnya, datang tiga orang. Faqbalat nani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhaba wahid. Dua orang mereka datang bergabung dalam majelis ilmu tersebut, satunya pergi berlalu. Waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dua ini mereka ikut ya dalam majelis tersebut. Fa ma ahaduhuma fara furjatan fil halqah fajlasa fi. Salah satunya dia melihat ada tempat yang kosong di dalam halaqah tersebut. Ya, dia maju mengisi tempat tersebut. Wa mal akhar fajlasa khalfahum. Ada pun yang lain duduk di belakang. Wa matsalis fadbar wa dhahiban. Ada pun yang ketiga dia pergi berpaling. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika beliau selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum 'anil nafar atsalatsah, tidakkah aku sampaikan kepada kalian tentang tiga orang. Amma ahaduhum fa'awa ila Allahi fa'awahu Allahu ilaihi. Satu di antaranya mereka berlindung menuju Allah, maka Allah pun melindunginya. Wa mal akhar, yang kedua, fastahya fastahya Allahu minhu. Malu. Ya, malu-malu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa mal akhar, adapun orang yang ketiga, fa'arada. Dia berpaling. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Bukhari rahimahullah dalam dua bab dalam sahihnya. Bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqah fajlasa fiha, yaitu bab orang yang berhenti di akhir majelis ketika dia melihat tempat yang kosong, duduk mengisi tempat tersebut. Dan juga dalam bab al-hilaq wal julus fil masjid, yaitu tentang halaqah-halaqah dan duduk di masjid. Dalam dua bab dalam kitabul ilm. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan munasabatu hadzal kitab hadza li kitabil ilmi. Munasabatu hadza li kitabil ilmi, disebutkan dalam kitabul ilm. Ya. Beliau mengatakan kesesuaian hadis ini dengan kitabul ilm min jihati anal murad bil majlis wal hilaq halaqatul ilm wa majlisul ilm, bahwa maksud dari majlis dan halaqah-halaqah itu adalah halaqah ilmu. Ya. Kemudian beliau juga menjelaskan dalam Fathul Bari, ya, fihi istihbab julusil alim li ashabihi wa ghairihim fi mawdhin barizin zahirin linnas wal masjid afdal fa yadhakiruhum al ilm wal khair. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu disunahkan untuk seorang yang berilmu untuk duduk, ya, menyampaikan faedah di tempat yang nampak jelas, ya, yang terlihat, sehingga orang mudah mendatanginya. Dan masjid adalah tempat yang paling afdol. Artinya, tempat manapun ya, boleh dan bagus seorang menyampaikan ilmu. Tidak ada pembatasan, hanya saja masjid memiliki keutamaan. Sebagaimana kita hafal bersama hadis wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Ya. Sekian banyak Allah akan memberikan keutamaan bagi mereka yang berkumpul, bermajelis, ya, dalam majelis zikir, dalam majelis ilm, ya, ketenangan Allah turunkan, ya, rahmat meliputi mereka. Dan disebutkan Allah pun menyebut-nyebut mereka, Allah membanggakan mereka, Allah memuji mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ya. Siapa yang mengingatku dalam sebuah majelis sekelompok orang, maka aku akan menyebutkan dalam majelis yang lebih baik dari majelis tersebut, yaitu majelis para malaikat. Nah, ini sekian banyak keutamaan mereka yang bermajelis, ya, di salah satu masjid dari masjid Allah SWT. Kemudian berikutnya jawaz hilakil ilm wa zikr fil masjid wa istibabi dukhuliha wa mujalasati ahliha wa karahiyatul insiraf anha bighairi udhrin. Dibolehkannya, bahkan disunahkan, diperintahkan untuk bermajlis, membentuk halaqah, ya, halaqatul ilm, halaqatul zikr di masjid, ya. Boleh berzikir di masjid, ya. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa termasuk zikir adalah bermajlis menuntut ilmu, ya. Terkait dengan zikir, ya, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sekelompok kaum mereka bermajlis di salah satu rumah Allah, ya, dan seterusnya berzikir di antara mereka. Maksudnya adalah beliau mengatakan fahadha yadulu ala fadlil istima' ala dzikrillah azza wajal. Hadis ini menunjukkan keutamaan berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Wa la yazam min hadha an yadhkurullaha bi sautin wahid. Ya. Dan hadis ini tidak menunjukkan, tidak mengharuskan mereka berkumpul berzikir dengan satu suara. Balil hadis mutlaqun, bahkan hadis itu mutlak. Mereka, ya, Allah puji orang yang berzikir, ya, bersama-sama berzikir kepada Allah. Ini pujian kepada mereka. Hadisnya mutlak. Ya. Nah, kaifiyahnya bagaimana caranya? Apakah boleh berjamaah dengan satu imam dipimpin berzikir? Nah, perincian seperti ini dikembalikan kepada praktek para sahabat. Maka beliau mengatakan, walakin lam yu'had 'anil salaf annahum yadhkuruna dzikran jama'iyan. Namun tidak pernah dikenal dari salaf, tidak ada satu riwayat bahwa mereka zikir bareng-bareng, yaitu zikir jamaah dengan satu suara, dengan satu imam. Ya. Tidak para sahabat ataupun setelahnya, apalagi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya pengingkaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majlis zikir. Ya. Ketika sebuah peristiwa kejadian yang terjadi di masjid, ada sebagian sekelompok orang berkumpul sabihumiah, kabirumiah, ada komandannya membawa kerikil memakai batu untuk menghitung zikir-zikir mereka. Ya, dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian diingkarinya. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir ini berjamaah tidak pernah dikenal. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sangat keras mengingkarinya. Ya, Abdullah bin Mas'ud sangat keras mengingkarinya. Nah, ini penjelasan tentang zikir berjamaah, sehingga maksudnya ya zikir sendiri-sendiri. Ya, apabila itu dimaknai zikir, masing-masing zikir, baca Al-Quran termasuk zikir. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya, fihi mujalasatu adzikr, ya, wahya halaqatul ilm. Ya, seperti tadi yang disebutkan bahwa keutamaan majelis ilmu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dua orang. Ya, mereka yang datang, ya, mendekat dan bergabung dalam majelis tersebut. Rasulullah mengatakan, "Fama ahaduhuma, ya, fa awa ila Allah fa awallahu ilaih." Dia berlindung menuju Allah, maka Allah pun melindunginya. "Wa mal akhar fastahya fastahya Allahu minhu." Ya, yang lainnya malu-malu. Ya, duduk di belakang, maka Allah pun malu darinya. Diterangkan oleh para ulama maksudnya adalah, ya, orang tadi istahya an yuzahima ashabahu, dia malu untuk maju berdesak-desakan dengan, ya, jamaah yang sudah hadir. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, dan malu kepada hadirin yang ada di situ. Ya. Fastahyallahu minhu ay rahimahullah, maka Allah pun malu kepadanya, yaitu Allah. Ya. Kemudian, ya, ini satu sifat dari sifat Allah, ya, yang kita harus meyakini, ya, bahwa Allah malu, memiliki sifat malu. Ya. Malu, ya, al-haya, sebagaimana kita ketahui secara makna, ya, adapun kaifiyah dan bagaimananya, maka Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kewajiban bagi kita adalah mengimaninya, meyakininya bahwa Allah memiliki sifat malu, malu yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, sejak awal tidak ada batas awalnya dan tidak ada batas akhirnya. Ya. Malu sesuai dengan keagungannya, tidak sebagaimana manusia atau makhluk, karena malunya kadang membawa kepada tindakan yang tidak terpuji, atau karena malu kadang menghalangi dari perbuatan kebaikan. Ya. Sementara malu Allah tidak seperti itu. Bahkan innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu, ya, dari kebenaran. Nah, wallahu la yastahi minal haq. Sebagaimana dalam ayatnya dan juga disebutkan dalam, ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang bertanya atau wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban mandi bagi seorang wanita yang mimpi. Artinya ini semua menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ila as-sama' an yarudahuma sifran kha'ibatain. Sungguhnya Allah hayyun karim, maha malu, maha dermawan. Yastahyi min 'abdihi, Allah malu kepada hambanya, ya, apabila hamba tersebut berdoa memohon kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, anyaruddahuma sifron, Allah kembalikan dalam keadaan kosong, khaibatain, hampa, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya. Jadi malu adalah salah satu dari sifat Allah yang harus kita yakini, ya, yang menunjukkan kesempurnaan Allah, bukan sebaliknya. Ya. Nah, dari sifat malu ini maka kemudian Allah merahmati orang tadi, walam ya'adzibhu, dan tidak mengazabnya. Orang yang datang, ya, malu duduk di belakang, Allah merahmati dan tidak mengazabnya. Ya, bal ghafara dzunubahu, bahkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Wakila, ya, jazahu bisawab. Sebagian pendapat mengatakan Allah kemudian membalasnya dengan pahala. Yaitu ini bukan takwil dari sifat malu tadi. Artinya Allah malu kepadanya, kemudian Allah, ya, membalasi dengan ganjaran. Begitu maksudnya. Ya, Allah merahmati orang tadi, ya, mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala kepadanya. Kita kembali kepada hadis bahwa ini menunjukkan bahwa mendatangi majelis ilmu, ya, adalah keutamaan. Yang paling utama datang mendekat, ya, melihat tempat yang kosong, ketika memungkinkan bagi dirinya tanpa mengganggu orang lain, ya, maka ini yang lebih afdol. Ya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan pertama, orang yang pertama. Bahkan dikatakan fa'awa ilallah, ya, fa'awa Allahu ilaih. Allah melindunginya. Kembali kepada Allah, Allah pun melindunginya. Ya. Kemudian yang kedua, yang duduk di belakang. Berarti ini menunjukkan pula tentang keutamaan untuk bergaul dengan orang-orang saleh, ahlu zikr. Berkumpul dengan mereka, ya, duduk dengan mereka. Bahkan Allah pun subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya, wasbir nafsaka. Dalam ayatnya Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina da'una rabbahum bil-ghadati wal-asihi yuriduna wajhah, wa la ta'du'ainaka anhum turidu zinata al-hayati dunya, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah perintahkan rasulnya untuk bersabar. Sabarkan jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya bil ghadati wal asyi, di pagi dan sore hari, yuridu wajha, mengharapkan, ya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan kepentingan duniawi. Wala ta'du ainakanhum, jangan kau palingkan, ya, matamu, penglihatanmu dari mereka. Ya. Turidu zinatal hayati dunia, berarti berpaling dari majelis ilmu. Ya. Dengan berpaling dan menghindar dari majelis ilmu, dia berarti, ya, masuk dalam perlombaan dunia. Ya. Kata Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kalian berpaling dari mereka, orang-orang yang bermajelis ilmu, sehingga kalian menginginkan kehidupan dunia, atau karena sebab kalian menginginkan kehidupan dunia. Ya. Karena bermajelis dengan majelis ilmu adalah hayatul qalb. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya. Disebutkan oleh para ulama, hayatul ilmi bimudarasatihi wa mudzakaratihi wa batsihi bainal muslimin. Kehidupan ilmu, kehidupan seorang dengan ilmu adalah dengan belajar. Ya. Memurojaahnya, mengulang-ulang pelajaran tersebut, menyebarkannya antara kaum muslimin kepada kaum muslimin. Jangan kalian berpaling dari majelis ilmu karena mengharapkan kehidupan dunia. Dan jangan engkau ikuti Man aghfalna qalbahu, orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. An dzikrina, dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dia mengikuti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu ya melampaui batas. Ya. Nah, Allah SWT merintahkan kepada nabinya untuk bergaul dengan orang-orang ahlu zikir, orang-orang yang senantiasa bermajlis. Ini menunjukkan keutamaan. Ya. Maka kita pun ya lebih utama untuk bermajlis dengan ahlul ilm, karena Rasulullah saja beliau orang yang terbimbing dengan wahyu, terjaga dari kesalahan dan dosa, masih diperintahkan untuk menjaga pergaulan bersama dengan orang-orang yang ya senantiasa berzikir kepada Allah, ya amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati. Apalagi kita tidak ada jaminan, imannya labil, banyak hal-hal yang mengurangi keimanan, banyak perkara yang membuat rusak keimanan kita, maasi, fitnah di sekitar kita. Ya, maka bermajlis dengan ahlul ilm, ahlul zikr, dengan orang-orang saleh, salah satu solusi, salah satu jalan agar kita terjaga dari fitnah. Ya, agar kita terlindungi dari penyimpangan. Ya. Bahkan di antara keutamaan yang lainnya, keutamaan menuntut ilmu akan kita bacakan sebuah hadis yang panjang, yaitu keutamaan bermajlis. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fituruk yaltamisuna ahla zikr, bahwa Allah memiliki para malaikat yatufun, yang mereka berkeliling di jalan-jalan mencari, yaitu di dunia ini mencari ahlu zikr, orang-orang yang berzikir, majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Ya, yaitu malaikat selain al-hafadzah yang mencatat amal, malaikat yang lain. Ya. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jall tanadau halummu ila hajatikum, ketika ada satu yang mendapatkannya mereka memanggil yang lain, malaikat-malaikat yang lain dipanggil, kemari, ini yang kalian cari. Ya, majelis ilmu. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim, mereka meliputi ahlul zikr, orang yang bermajelis dengan sayap-sayap mereka. Ini perkara gaib yang harus kita yakini. Ya. Bukan ranah akal untuk mencerna dalam arti membayangkan dan menghitung kemungkinan-kemungkinan terkait masalah ini. Ya. Yang wajib bagi kita adalah mengimani bahwa Allah mengutus para malaikat-malaikat yang mereka mencari majelis zikir, majelis ilmu untuk menaungi dengan sayap-sayap mereka. Ya. Fa idza wajadu nam ila samai dunya fa yahuffunahum bi asnihatihim ila samai dunya, sampai mereka ke langit dunia, yaitu mereka meliputi sampai ke langit dunia. Fas'aluhum rabbuhum, maka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa alam, padahal Allah Maha mengetahui, ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca oleh hamba-hambaku, qala yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, mereka ya Allah bertasbih kepadamu, mensucikanmu, mengagungkanmu, memujimu, mengagungkan, memuliakanmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Fayaqulun la wallah. Ya. Ma ra'auka. Tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, kaifa la ra'auni, bagaimana kiranya apabila mereka melihatku? Qala yaqulun, para malaikat akan mengatakan, la ra'auka kana shadda laka ibadatan. Seandainya mereka melihatmu ya Allah, mereka pasti akan lebih semangat ibadahnya. Wa shadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan, dan akan semakin giat semangat untuk mengagungkanmu dan mensucikanmu. Fayaqul, Allah berfirman, famada yas'alun, lalu apa yang mereka maukan? Qala yaqulun yas'aluna kal jannah, mereka meminta surga ya Allah. Qala fayaqulu, maka Allah berfirman, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala fayaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ya rab, ma ra'auha, belum pernah sama sekali mereka melihat surga. Qala fayaqul, Allah berfirman, wa kaifa la ra'auha, bagaimana kiranya apabila mereka melihat surga? Qala yaqulun, malaikat menjawab, la annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'adama fiha raghbatan. Seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan lebih semangat. Ya. Pasti mereka akan lebih kuat dalam pencariannya dan lebih besar usahanya dalam ibadah, mengagungkan, mensucikan, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah berfirman, famimma yata'awadzun, lalu dari apa mereka berlindung atau meminta perlindungan? Qala yata'awadzuna minan nar, mereka berlindung atau ingin diselamatkan dari neraka. Qala fayaqul, Allah berfirman, wahal ra'uha, apakah mereka pernah melihat neraka? Qala yaqulun, maka malaikat menjawab, la wallah, ma ra'uha, tidak ya Allah, belum mereka melihatnya. Ya, mereka tidak melihatnya. Fayaqulu kaifa, fa kaifa law ra'uha, bagaimana apabila mereka melihat neraka? Qala yaqulun, maka malaikat menjawab, law ra'uha kanu ashadda minha firaran, seandainya melihat neraka, pasti mereka akan lebih semangat lagi untuk lari darinya, menjauh darinya. Wa syaddalaha makhafatan, dan akan sangat takut kepadanya. Qala fayaqul, maka Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ya, aku persaksikan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Ya. Qala fayaqulu malakun minal malaikah, maka ada satu malaikat mengatakan, ya, fihim fulan laisa minhum inama ja'a li hajatin, ya Allah, ada seorang fulan bukan bagian dari mereka, ya, namun datang kebetulan saja, ada keperluan. Qala, maka Allah berfirman, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah teman duduk yang tidak akan sengsara, tidak akan binasa orang yang bersama mereka. Keutamaan, ya, yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang mereka yang bergaul dengan ahlu zikr, orang-orang yang senantiasa bermajlis. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat dari Imam Muslim, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula, bahwa Allah memiliki malaikat yang senantiasa berkeliling, fudulan, yaitu selain malaikat pencatat amal. Ya. Ya, tatabba'una majalis dzikr. Mereka mencari majlis dzikr. Ya. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum, ketika mereka mendapatkan majlis dzikr, yaitu majlis ilm, mereka duduk bersama mereka. Para malaikat duduk bersama orang-orang yang berzikir dalam majlis tersebut. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim, mereka mengelilingi sebagian, saling meliputi dengan sayap-sayap mereka. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Ya. Fa idza tafarraqu, ketika majlis itu selesai, ya, araju wa sa'idu ila sama'ad dunya, mereka naik menuju langit dunia. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lam, kemudian Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha mengetahui, Allah lebih mengetahui dari mereka. Ya, min aina ji'tum, dari mana kalian? Fayaqulun, malaikat menjawab, Jina min 'inda 'ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Kami datang dari hamba-hambamu ya Allah di bumi, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir dan bertahlil kepadamu, wa yahmadunaka dan bertahmid kepadamu, wa yasalunaka dan memohon berdoa kepadamu. Qala wa madza yasaluni, apa yang mereka minta kata Allah. Qalu yasalunaka jannatak, mereka meminta surgamu. Qala wa hal ra'u jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku. Qalu la ay rabb, belum pernah ya Allah. Qala fa kaifa la ra'u jannati, lalu bagaimana apabila mereka melihat surgaku. Qalu ya, kemudian para malaikat juga mengatakan, wa yastajirunak, mereka juga meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajiruni, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku. Qalu min narika ya Rabb, dari nerakamu ya Allah. Qala wa hal ra'u nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku. Qalu la, belum pernah. Qala fa kaifa la ra'u nari, lalu bagaimana seandainya apabila mereka melihat nerakaku. Iya. Qalu, kemudian wa astaghfirunaka, mereka juga mohon ampun kepadamu ya Allah. Fa yaqulu qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma staja'u wa ajartuhum mimma stajaru, aku telah ampuni mereka, aku telah berikan kepada mereka apa yang mereka pinta, dan aku telah melindungi dari apa yang mereka inginkan. Qala fayakulun rabbi fihim fulan abdun khatta, wahai Allah, di sana ada fulan abdun khattaun, seorang hamba yang banyak berdosa. Innama mara fajlasa ma'hum, hanya lewat kebetulan melintas kemudian ikut duduk bersama mereka. Fayakul, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, padanya aku telah ampuni. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang tidak akan binasa orang yang duduk bersama mereka. Nah, ini keutamaan sekali lagi bergaul ya dengan orang-orang yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal. Secara khusus bergaul dengan atau bergabung dengan majelis ilmu, majelis zikir. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, Allah akan merahmati mereka. Ya, Allah akan berikan apa yang mereka pinta. Allah akan lindungi apa yang mereka takutkan. Nah, ini sebuah keutamaan yang besar. Ya, sebuah hal yang sangat wajar apabila kita kaitkan dengan bagaimana tadi para salaf. Ya, mereka bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis. Para sahabat ya menembus Syam ke Mesir ya hanya untuk satu hadis. Ya. Dan demikian pula para sahabat yang lainnya. Para ulama berikutnya pun ya, menggambarkan betapa keimanan itu ya, begitu kuat dalam jiwa mereka. Ya, Allah ampuni. Ya, Allah berikan apa yang dia pinta, yaitu surga. Allah lindungi dari neraka, kurang apa lagi? Ya, seorang yang diberikan surga, dilindungi dari neraka, ini tujuan hidupnya. Ya. Nah, maka ini keutamaan yang tidak pantas untuk dilewatkan. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan tentang adab menuntut ilmu, mengisi tempat yang kosong atau duduk tenang di belakang tanpa mengganggu orang yang lainnya. Ya. Bahkan disebutkan pula dalam hadis Jibril ya, alaihissalam, adab yang lain tentang belajar menuntut ilmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat dari hadisnya Umar bin Khattab, ya, disebutkan ja'a rajul, ya, syadid bayadith thiyab, ya, syadidu sawadi sya'r, penampilannya bagus, pakaiannya bersih. Ya, ini adab menuntut ilmu. Ya, penampilannya bagus, menjaga taharah. Kana al-Imam Malik la yuhadditsu illa ya badannya tawaddu. Imam Malik tidak mau menyampaikan hadis kecuali berwudu. Ya. Demi kemuliaan ilmu, dalam rangka menghargai ilmu. Ya. Kemudian fajalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, duduk dengan muadab, ya, menekuk lututnya, ya, bukan apa menjulurkan kakinya ke depan, ya, bersandar, ya, dari sikap-sikap yang tampak kurang menghargai ilmu, ya, bersandar, ya, apalagi sambil menampakkan sikap yang kurang konsentrasi. Ya. Nah, ini kurang ihtiram dalam ilmu, ya, yaitu tidak menghargai ilmu yang disampaikan. Perhatikan dalam hadis Jibril yang tadi kita sebutkan, bahkan Jibril fokus, ya, disebutkan dalam riwayat meletakkan tangannya di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adab dalam bermajelis. Ya. Kemudian disebutkan istahabu liman ra'a furjatan an yasudda al-khalal kama warada at-targhib fi sadil khalal fi shufufis shalah. Ulidzalika yajuzu takhatti malam yu'zi. Ya. Disunahkan untuk mengisi tempat yang kosong di depan dengan syarat tidak mengganggu orang, ya, tidak menyakiti orang lain. Ya. Kemudian targhib fi muzahamah fi talabil khair. Ya. Dorongan untuk berdesak-desakan atau yang semacamnya dalam mencari kebaikan. Ya. Ini menunjukkan semangat mereka, semangat para sahabat, ya, dan juga sekaligus al-mubadarah ilal khair, bersegera dalam kebaikan. Ketika mungkin untuk maju ke depan, ya, mereka tidak melewatkan kesempatan tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar, wa karahiyatul insiraf anha bi ghairi udrin, dan dibencinya berpaling dari majelis ilmu tanpa udzur, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Rasulullah mencela satu orang, ya, memuji dua orang tadi yang majelis, yang datang ke majelis ilmu, dan beliau mencela satu orang yang mereka berpaling tidak mau menghadiri majelis ilmu. Wa mal akhar fa'arada, fa'arada Allahu anhu, yang lain berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Ya. Nah, ini celaan kepadanya, dan sekaligus bolehnya kita menyampaikan atau memberitakan perbuatan ahlul ma'asi, ya, keadaan mereka dalam rangka memberikan peringatan kepada yang hadir. Apabila ahlul ma'asi, pelaku maksiat tadi itu menampakkan kemaksiatannya, boleh kita menyampaikan, ya, agar orang lain bisa mengambil pelajaran, dan ini tidak dianggap sebagai ghibah. Ya. Ala kulli hal, orang yang berpaling dari majelis ilmu, ya, maka Allah akan berpaling darinya. Ya, ketika Allah berpaling darinya, ya, berarti ini menunjukkan celaan dan hukuman pada orang tersebut. wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati 'ama. Siapa yang berpaling, wa man a'rada, berpaling an dzikri, dari dzikir kepadaku, dari ya Al-Qur'an, dari majelis ilmu, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati 'ama, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang berpaling dari majelis ilmu, ya, hidupnya akan sempit. Ya, karena dia enggak tahu, enggak paham bagaimana mengelola hati, bagaimana mengatur dan bersikap dalam kehidupan ini. Untuk apa dia hidup? Apa tujuannya? Walaupun kadang banyak harta, walaupun kadang fasilitas lengkap dia punya, ya, namun hatinya kering, bingung mau apa. Ya. Tayib. Ini orang yang berpaling dari majelis ilmu, majelis zikir. Ya. Enggak tahu hukum mana halal mana haram. Ya. Terjang. Sehingga hidupnya sempit. Maka nanti di hari kiamat dalam kehidupan yang buta wajar. Karena dia tidak mengenal batas-batas Allah di dunia. Ya. Ketika mendapatkan nikmat lupa dari syukur. Ya. Sehingga akan membuat dirinya melampaui batas. Ketika mendapatkan musibah tidak mampu bersabar, hatinya sempit. Ya. Ini kenyataan bagi mereka yang berpaling dari ya majelis ilmu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, "Innal insan ya fa'il insan, manusia idza a'rada an halaqatil ilm wa lam yasma al khutab wa la ya'tani bima yunqal an ahli ilmi ya fa innahu yazdad ghaflatuhu." Seorang apabila berpaling dari majelis ilmu, tidak memperhatikan nasihat, tidak memperdulikan bimbingan, khutbah, tidak mau peduli dengan apa yang dinukilkan dari ahlul ilmi, fainahu yasdad ghaflatuhu wa yaksu qalbuhu, akan bertambah ghaflah, lalai hatinya. Ya, orang yang lalai ini tidak akan bisa mengenal, mengetahui mana yang manfaat, mana yang madarat. Lalai. Ya, ghaflah. Dia enggak paham bahwa ini suatu madarat yang harus dihindari. Karena enggak ada kewaspadaan dalam jiwanya, dalam dirinya. Larut dalam perkara yang membahayakan, yang bermadarat. Ya. Sehingga ya, kehidupannya akan sengsara di dunia dan pasti nanti di akhirat. Ya. Nah, ini keadaan mereka, orang-orang yang berpaling dari majelis ilmu. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa istiqomah ya dalam ilmu dan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.